Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله kita lanjutkan kajian ke-10 dari kajian kitab Al-Warqat. Pada kali ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan mengenai akhbar, dan kita masih membahas tentang mursal. Pembahasan yang sebenarnya pembahasan mustalah hadis, pembahasan mustalah hadis, namun ini sangat penting, sangat penting juga dalam kajian usul fikih. Dan memang banyak sekali masuk ya, hal-hal yang masuk di luar yang tadinya juga termasuk cabang ilmu lain masuk ke dalam ilmu usul fikih, di antaranya perihal tentang khabar yang kadang membahas tentang apa itu marfu', mauquf, maqtu', kemudian kali ini mursal, kemudian musnad. Dan juga ada cabang-cabang dalam ilmu ulumul Quran. Tapi dimasukkan dan memang masuk dalam ilmu usul fiqih. Karena ilmu-ilmu ini, yaitu beberapa hal dalam ulumul Quran, beberapa hal dalam mustalah al-hadith, beberapa hal dalam balaghah, beberapa hal dalam nahwu, itu mendukung untuk memahami nas al-Quran maupun hadith. Sehingga tanpa semua itu, maka tidak disebut usul al-fiqh. Karena usul itu berarti fundamentalnya, yaitu unsur-unsur pokok dalam memahami nas-nas syar'i. Bahkan bisa juga untuk memahami nas selain syar'i. Sehingga tidak sedikit dari materi di luar berkaitan dengan fiqih, ternyata masuk dalam usul fiqih. Kali ini kita akan berbicara tentang mursal. Kita akan berbicara tentang mursal yang mana itu masuk dalam bab al-akhbar. Kali ini bab mursal atau kajian tentang mursal, atau sebelumnya kita mulang bahwasanya khabar terbagi menjadi dua dari jenis, dari kategori, dari jalur periwayatannya, kuantitasnya terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir telah kita definisikan pada kemarin hari, juga ahad. Ahad itu adalah yang selain mutawatir, yaitu yang mana jumlah pengkabarnya atau pemberi kabarnya dalam salah satu tabaqah atau dalam salah satu mitl itu tidak mencapai derajat mutawatir. Dan samarah atau hasil dan dampak dari ahad adalah mewajibkan amal sebagaimana mutawatir, jika saja ahad tersebut adalah ahad yang bisa diterima, ahad yang musnad dan sahih dan makbul. Tetapi di sini dikatakan tidak menghasilkan ilm yakin. Meskipun misalnya tidak menghasilkan ilm yakin, tetapi tetap dia berfaedah sesuatu yang meyakinkan selama datanya itu valid. dari segi sanadnya nyambung dan sahih. Ya. Oleh karena itu dalam mustalah hadis kita mengenal khabar ahad itu terbagi menjadi lima. Yang pertama dihukumi ada sahih li dzatihi, ada yang dihukumi sahih li ghairihi, ada yang dihukumi hasan li dzatihi, ada yang dihukumi hasan li ghairihi, dan yang terakhir adalah dhaif, dengan artian dhaif tersebut mencakup sebenarnya dhaif apapun. Dan hadis maudhu' itu adalah seburuk-buruk kategori hadis dhaif. Nah, hadis dhaif itu terbagi menjadi beragam kategori. Ada yang dhaif dengan dhaif ringan, ada yang dhaif dengan dhaif syiddatul dhaif seperti hadis munkar. Kemudian ada dhaif yang pada hakikatnya dia bukan hadis melainkan buat-buatan, yaitu hadis maudhu'. Itu semua masuk dalam kategori hadis dhaif. Nah, hadis dhaif yang dhaif ringan, jika ada syawahid, jika ada penguat, dan jika ada jalur-jalur lain yang sesuai dengannya bisa menguatkannya, maka dia menjadi hasan li ghairihi. Dan jika penguat tersebut itu jalurnya sangat banyak, itu bisa dijadikan sebagai sahih li ghairihi. Nah, itu semua adalah hadis ahad. Hadis ahad. Jadi ada dengan mutawatir. Kalau mutawatir syaratnya itu sangat banyak. Syaratnya sangat banyak, jumlah perawinya banyak, kemudian tidak mungkin berdusta, kemudian di tiap tolakot itu jumlah perawinya banyak, kemudian tidak ada satupun tolakot yang jumlah perawinya sedikit. Dan juga meriwayatkannya dari hal-hal yang meyakinkan seperti musyahadah dan sama'. Baik. Sekarang kita sampai ke ahad. Terbagi, kalau ahad dari segi keterputusan atau ketersambungan, dari segi ketersambungan atau keterputusan sanad terbagi menjadi dua, yaitu musnad dan mursal. Musnad di sini dimaknai mastasara isnaduhu, apa yang nyambung sanadnya. Itu dalam istilah ini. Ada juga pemahaman musnad lain dimaknai sebagai hadis musnad, yaitu hadis yang di sini al musnad yang maksud adalah al hadis al musnad. Tetapi ada musnad lain yang dimaknai dengan kutub musnad, kitab musnad, yaitu kitab-kitab yang komposisi hadisnya itu dikategorikan dan diklasifikasikan sesuai dengan perawi ujungnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu misalnya Musnad Ahmad. Dimulai dari kategori apa? Dari Musnad Abi Bakar. Yaitu riwayat-riwayat dari Abu Bakar yang sampai kepada Imam Ahmad. Kemudian dilanjutkan dengan Musnad Umar. Yaitu riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sampai kepada Imam Ahmad. Kemudian Musnad Uthman, kemudian Musnad Ali, kemudian Musnad sisa dari Mubasyirin wal Jannah. Jadi ada musnad istilah lain yang maknanya adalah kitab yang di dalamnya terkomposisikan hadis-hadis dengan sesuai urutan dan klasifikasi perawi sahabat. Ya. Juga ada misalnya musnadnya siapa? Musnad Abu Bakar, berarti riwayatnya Abu Bakar doang. Musnadnya dan sebagainya. Kalau misalnya antum membuka kitab Musnad Ahmad, antum akan mengetahui maksudnya. Lebih tepatnya lagi. Kemudian ada makna yang berikutnya, bagian kedua, macam kedua dari hadis ahad. Dari segi kehadisannya, dari segi ketersambungan atau keterputusan sanadnya, yaitu al-hadis al-mursal. Al-mursal di sini, hadis mursal di kalangan mutaqaddimin, yaitu di kalangan awal dari ulama hadis, dikenal sebagai hadis yang ada keterputusan di sanadnya secara mutlak. Itu hadis mursal. Kemudian mutaakhirin, mereka orang-orang mutaakhirin, yaitu setelah 5th century, Mereka menafsirkan dan mengkhususkan mursal dengan tiga hal. Mursal sahabi, mursal tabi'i, dan mursal khafi. Ya. Tapi golongan mutaqaddimin mengenalnya adalah segala bentuk keterputusan sanad dalam hadis itu dinamakan mursal. Ya. Di sini dikatakan wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Makanya di sini Al-Juwayni rahimahullah mendefinisikan mursal sesuai dengan definisi mutaqaddimin. Ahlul hadis era mutaqaddimin itu endingnya di sekitar 450-an Hijriah. Ya Pak, di zaman beliau, zamannya Al-Juwayni wafat 478 Hijriah, dan ketika itu masih era mutaqaddimin di kalangan ahlul hadis. Al-Juwayni ini bukan termasuk ahlul hadis. Bukan. Karena beliau tidak konsentrasi ke sana. Tapi mendefinisikan mursal di sini sebagaimana definisi ahlul hadis terhadap mursal, ma lam yattasil isnaduhu secara mutlak. Apa yang tidak nyambung hadis sanad hadisnya secara mutlak. Baik, berarti dia mencakup mursal sahabi. Apa yang dimaksud mursal sahabi? Misal mursal sahabi itu misalnya adalah Nabi. Nabi sallallahu. Kemudian di sini ada sahabi meriwayatkan. Kemudian di sini ada sahabi meriwayatkan. Kemudian di sini ada misalnya tabi'i. Nama yang ini tertahu tabi, sahabi, sahabi tabi'i. Baik. Bagaimana bentuk mursal? Ini bukan bentuk mursal sebenarnya. Tetapi mursal adalah kegiatan sahabi ini adalah Aisyah. Misalnya sahabi ini adalah Az-Zubair bin Al-Awwad. Misal. Kemudian sahabi ini adalah Aisyah. Menceritakan tentang Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat jalur ini ke bawah-bawah, ternyata Az-Zubair bin Al-Awwam tidak menyebutkan dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda. Melainkan hanya menyebutkan apa? Dari Az-Zubair bin Al-Awwam bahwasanya Nabi SAW bersabda. Paham dari ini? Dari Az-Zubair bin Al-Awwam tidak menyebutkan Aisyah. Ya, paham? Paham tidak? Jadi satu hadis ada sebenarnya diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, kemudian Aisyah meriwayatkan pada Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam meriwayatkan pada tabi'in dan seterusnya. Masalahnya di sini, di salah satu sanad dikatakan tabi'in berkata dari Az-Zubair bin Al-Awwam dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata begini, begini, begini. Adalah Zubair bin Awam mendengar tidak dari Nabi? Tidak mendengar. Tapi mendengar dari perantara sahabat lain yang Zubair di sini tidak diriwayatkan, tidak memberitahu siapa di antara Zubair dan Nabi. Tapi Zubair sahabat. Nah, ini yang namanya mursal. Keterputusan di ujung sanad. Di ujung, masih di ujung akhir, yaitu sebelum Nabi SAW. Nah, keterputusan antara sahabat dengan Nabi, itu keterputusan yang bermasalah atau tidak? Tidak bermasalah, sehingga dia dihukumi tidak masalah. Dia dihukumi hujjah. Mursal sahabi tidak masalah. Contoh misalnya, dalam awal-awal hadis Sahih Bukhari, ya, di kitab Badi'ul Wahyi, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu. Ya. Itu di masa Khadijah radhiyallahu anha, ketika Khadijah masih bersama Nabi di awal-awal. Dan Aisyah ketika itu tentu tidak mungkin menyaksikan peristiwa turunnya wahyu atau peristiwa gemetarnya Nabi. Tapi Aisyah menceritakan ketika itu Rasulullah SAW di Gua Hira, kemudian bertahanus, bertahabut, kemudian ada malaikat, kemudian dihikayatkan turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, kemudian menuju Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dikenalkan, kemudian dan seterusnya menuju Waraqah dan seterusnya. Apakah Aisyah ketika itu menyaksikan langsung? Tidak mungkin menyaksikan langsung. Nah, sehingga pasti ada yang menghikayatkan di antara Aisyah dengan cerita ini. Pasti ada yang menceritakan. Ya. Imma sahabat lain atau Nabi langsung. Ya. Ima sahabat lain atau Nabi langsung. Baik. Sekarang kemungkinan sahabat lain yang menceritakan kepada Aisyah ini tentang kisah ini. Nah, apakah ini disebut mursal sahabi atau tidak? Disebut mursal sahabi karena Aisyah tidak langsung menyaksikan. Melainkan ada perantara. Namun Aisyah dengan riwayatnya langsung saja menceritakan itu seolah-olah beliau radhiyallahu anha melihat langsung. Gitu. Ini berarti mursal. Misal di majelis ini ada yang ghaib, ada yang absen. Ada yang absen. Kemudian anak bilang bahwasanya di majlis ini bilang al-mursal itu adalah malam yatafil isnaduhu. Malam yatafil isnaduhu. Antum di sini langsung mendengarkan kan? Langsung mendengarkan. Tapi di sini misalnya ada akhwat namanya Badriah misalnya. Badriah ini enggak masuk. Absen. Nah, dia tahu dari temannya. Dia tahu dari temannya dari akhwat ketika sampai di kos ya. Menceritakan bahwasanya Ana Hasan mengatakan al-mursal itu malam yatafil di isnadu, malam yatafil di isnadu. Kemudian Badriyah meriwayatkan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya meriwayatkan kepada tetangganya, tetangganya kepada Pak RT, Pak RT kepada Pak RT. Nah sekarang Badriyah bahkan meriwayatkan langsung dari Ana. Enggak, pasti ada perantara di antara Badriyah dengan Ana. Pasti ada perantara. Nah perantaranya itu tidak disebut oleh Badriyah. Misalnya dari Jubaidah misalnya. Jubaidah masuk. Nah, Jubaidah berbicara ketika Jubaidah sudah selesai kajian, kemudian bilang ke Badriyah melaporkan bahwasanya anak bilang al-mursal adalah malam yang tafsir isnadhu. Ya, jadi penghapusan nama Jubaidah di sini ya menunjukkan adanya irsal di antara tadi kepada Badriyah dengan Hasan. Sampai yang sampun ngetot berdereng. Udah? Ampun. Ya wes. Kemudian, udah mursal itu namanya mursal apa? Mursal sahabi. Dia tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Gak usah dipermasalahkan. Kenapa? Karena semua sahabi itu adil. Dah selesai dah. Itu sepakatan para ulama. Kemudian ada yang kedua mursal atau yang kedua adalah munqati' atau sebelumnya. Yang kedua adalah mursal tabi'i. Nah, ini mursal tabi'i seperti apa? Mursal tabi'i, misal. Nah ini yang dimaksud di sini mursal tabi'i ini. Ada mursal tabi'i ini. Nabi ada ini sahabi meriwayatkan. Kemudian di sini tabi'i. Siapa misalnya? Qatadah misalnya. Qatadah itu tabi'i ya. Abu Qatadah itu sahabat. Qatadah itu tabi'i. Beda. Abu Qatadah sahabat. Ada juga Abu Qatadah ustaz di Jawa Barat. Beda lagi. Baik, ini tabi'i, Qatadah, dan seterusnya. Baik. Sekarang, tiba-tiba Qatadah meriwayatkan dari Nabi SAW. Loh, bagaimana ini terjadi? Dari mimpi nggak bisa. Ya kan? Nah, berarti ada penghapusan di antara tabi'i dengan Nabi. Di antara tabi'i, antara tabi'i dengan Nabi. Ini yang dinamakan apa mursal apa? Mursal tabi'i. Dan ini yang dimutlakan sebagai mursal. Ketika disebut al-hadith al-mursal, maka dimaksud adalah mursal tabi'i. Ya dimaksud adalah mursal tabi'i. Ingat itu. Ya. Kemudian misalnya Sa'id bin Al-Musayyib. Atau dia dalam kata lain Al-Musayyib. Ada. Dua yang sahih. Tidak masalah. Sa'id bin Al-Musayyib berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Nah, ini berarti mursal tabi'i. Al-Hasan Al-Basri berkata Rasulullah SAW bersabda mursal tabi'i. Sekarang mursal tabi'i ini apakah ada keterputusan? Ada enggak? Nah, ada enggak? Ada enggak Hasan? Hasan Basri. Ada. Yaitu yang dihilangkan yang putus adalah antara tabi'i dengan Nabi. Dia termasuk dalam hadis munqati'. Baik. Apakah ini hadis dhaif? Asalnya hadis dhaif bukan ini. Hadis dhaif. Ya. Selama tidak ada penguatnya. Kalau misalnya dalam jalur ini orangnya hadis dhaif. Ternyata dalam jalur lewat lain, Qatadah meriwayatkan dari siapa misalnya sahabat dari Nabi. Nah ini baru nyambung. Ya. Itu bukan dimakan mursal lagi ya. Itu dimakan udah muttasil dan musnad. Ya. Nah, sekarang diantara hadis-hadis mursal tabi'i, itu ada hadis mursalnya Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Sa'id bin Al-Musayyib langsung berkata Nabi SAW bersabda. Nah, sekarang masalahnya, dikatakan di sini ya, Ustaz. Fa in kana min marasili ghairi sahabati fa laysa zalika hujjah. Marasila. Kalau misalnya mursalnya ini mursal dari sahabat, tadi ingat yang pertama. Kalau misalnya mursalnya selain sahabat, berarti mursal siapa? Mursal tabi'i. Kalau misalnya bentuk mursalnya kayak gini, tabi'i langsung ke nabi, kan bukan mursal sahabi. Maka laisa zalika hujjah, maka bukanlah itu merupakan hujjah. Oke? Kata al-Juwayni itu bukan hujjah. Ingat, kalau misalnya ini kata al-Juwayni, mursal tabi'i berarti bukan hujjah, ingat itu, bukan dalil, bukan hadis yang sahih. Oke? Berarti ya? Sepakat. Tapi itu umum enggak? Sebab di sini kalimat fa'in kana min marasila ghairi sahabati alaysa dzalika hujjah, itu umum enggak? Umum semua mursal selain sahabat ya? Umum kan? Dengan adanya taqyid dengan syarat atau bukan? Atau bingung? Sudah, anggap aja umum. Semua mursal tabi'i bukan hujjah, ya kan? Kemudian dikecualikan. Illa. Arti umum tadinya, kemudian dikecualikan. Kecuali mursalnya Sa'id bin al-Musayyab. Kalau Sa'id bin al-Musayyab berkata bahwa Nabi SAW bersabda, maka dia termasuk sebentar. Fa'innaha futtishat. Sesungguhnya ha ini kembali ke mana? Marasil. Marasil itu jama'ah dari mursal. Sesungguhnya mursal-mursal yang Sa'id bin Musayyab itu telah diapakan? Telah diperiksa. Futtishat. Telah diperiksa. Maksudnya telah diperiksa apa? Telah dilihat jalur-jalurnya. Telah dilihat jalur-jalur lainnya. Dan kemudian telah dilihat perkataan-perkataan ulama tentangnya. Fawujidat. Maka di. Ini fawajatu atau fawujidat? Fawujidat. Jadi beliau tidak sedang mengatakan dalam dirinya, bukan? Fawujidat, maka ditemukanlah masanid. Apa tadi masanid? Jamak dari musnad artinya mastasala isnaduhu. Yaitu tertemukanlah hadis-hadis yang tersambung dari Nabi SAW yang di jalur lain itu Sa'id bin al-Musayyab memursalkannya. Memirsalkannya. Paham gak? Jadi misalnya ini, tabi'i di sini, misal Sa'id bin al-Musayyab. Dan seterusnya. Ini ada hadis tertentu. Kemudian diperiksa. Apa yang diperiksa? Jalur-jalur lain. Oh ternyata jalur lain. Ada yang mengatakan tabi'i di sini. Misalnya Qatadah. Dari sahabat. Dari Nabi SAW. Dan hadis yang sama. Berarti penguat ada enggak? Nah berarti. Hadisnya Sa'id bin Musayyab yang ini. Ada asalnya enggak? Ada asalnya. Ada asalnya. Kemudian ternyata di jalur lain juga, misalnya hadis lain, Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau tidak pernah bertemu kan, tabi'i dengan Nabi nggak bisa bertemu. Kemudian ini, misalnya riwayatnya misalnya Ibnu Majah. Ternyata di riwayat Tabrani ada yang di riwayat Tabrani ada jalurnya Sa'id, kemudian bawah atasnya misalnya Anas, kemudian Nabi SAW dalam hadis yang sama. Berarti yang ini otomatis dia dihukumi apa? Musnad, jangan panen yang bung. Paham? Yang akhwat paham yang baru datang? Belum paham. Qalyubah leja syahid al-ghaib. Karena tadi yang ada syahidnya tadi. Yang ghaib yang tadi baru datang ya. Baik ini tentang mursal sahabi dan mursal tabi'i. Paham kalif? Paham? Paham. Aku insya Allah paham sebagian besarnya. Nanti yang misalnya belum paham tanya kepada yang paham, insya Allah dipahamkan oleh Allah kemudian oleh rekannya. Amin. Oke, itu mursal tabi'i. Baik, nah tadi nanti ada juga istilah munqati' dan mursal khafi, tapi tidak usah dibahas sekarang. Yang dibahas di sini cuma dua, yaitu mursal sahabi dan mursal tabi'i. Nah, mursal sahabi hukumnya gimana? Hukumnya dhaif kecuali mursal Sa'id bin al-Musayyab. Di sini katakan begitu. Kecuali mursal Sa'id bin al-Musayyab. Dan itu kenapa kok dimusnadkan kenapa? Karena beliau mengklaim telah ditafsir, telah diperiksa bahwa saya ditemukan mursal Sa'id bin al-Musayyab, hadis-hadisnya yang mursal itu semuanya ternyata musnad. Masalah ini klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang lebih pas wallahu a'lam adalah bahwa saya tidak semua mursal Sa'id bin al-Musayyab itu bisa dikategorikan sebagai hadis musnad. Ya. Ada beberapa hadis mursalnya Sa'id bin al-Musayyab yang tidak ada kekuatan dan penguatan. Sehingga tetap dihukumi sebagai mursal yang dhaif. Ya. Itu pahami baik lagi. Jadi hadis tidak di sini kan dikatakan semua hadis mursal itu mursal tabi'i, bukan hujjah kecuali mursal Sa'id bin al-Musayyab. Menunjukkan bahwasanya keumuman semua mursal Sa'id bin al-Musayyab itu hujjah, bukan hujjah. Berarti yang seperti kita kategorikan ada keumuman di bawah kekhususan. Yaitu khusus hadis mursalnya Sa'id bin al-Musayyab itu semuanya adalah hujjah dan musnad katanya. Kata al-Juwayni rahimahullah. Tapi yang lebih tepat sesuai dengan kenyataan bahwasanya tidak semua hadis mursal Sa'id bin al-Musayyab itu mustad, tidak semuanya. Ada hadis mursalnya Sa'id yang tidak nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ditemukan penguat ada. Jadi adilnya adalah siapapun tabi'i yang meriwayatkan secara mursal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap perlu diteliti walaupun hadisnya Sa'id bin al-Musayyab. Namun mayoritas hadisnya Sa'id bin al-Musayyab yang secara irsal diriwayatkan kepada Nabi itu adalah hadis yang musnad mayoritasnya. Ya. Sehingga di sini generalisir di sini perlu lagi ada pengecualian. Ya, oke. Sebelum kita kan antum sudah belajar tentang am dan khos. Nah, masih ingat ya am dan khos belajar tentang itu? Takhsis terbagi menjadi takhsis muttasil dan munqati'. Munfasil. Ya. Kalau misalnya muttasil itu harus dalam satu konteks, dalam satu skema, dalam satu ayat atau ayat yang terpisah, namun enggak mungkin dipisahkan kalimatnya. Kemudian am atau takhsis yang munfasil seperti istisna, kemudian at-taqyid bisyarat, at-taqyid bisifah. Ya. Ada pengecualian itu. Berarti kita sudah belajar tentang sebenarnya am itu adalah general. Ya kan? Berarti ta'mim itu adalah generalizing. Ya kan? Menggeneralisir. Inilah teori generalisir ya. Ada kaidah yang kaidah usuliyah ya. Kaidah usulnya yang dikritik oleh sebagian ulama, namun banyak ulama yang menggunakannya itu ma min amin illa waqad khusis. Coba kita belajar sendiri kaidah ini. Ini sudah berlalu tapi belum disampaikan ya. Saya lupa waktu itu mana saja. Ma min amin illa atau waktu boleh, illa pada khusus boleh. Illa pada khusus. Ma min amin. Illa waqad khusus. Apa artinya? Tidaklah dari yang umum kecuali telah dikhususkan. Yaitu apa? Segala hal yang bersifat general itu sebenarnya pasti ada pengecualiannya. Pasti. Ya. Pasti ada pengecualiannya. Ini teori menggeneralisir. Sehingga apa? Ketika dikatakan begini, maka ketika kita menggeneralisir suatu kejadian, peristiwa, fakta dan semacamnya, ketika memang diketahui bahwa ini pasti ada pengecualian, itu tidak layak bagi komentator untuk mengomentari, jangan menggeneralisir. Paham enggak? Paham enggak? Saya bilang, orang Yahudi itu penjahat. Orang Yahudi itu para penjahat, para pengkhianat. Baik, sekarang. Ada enggak itu umum kan? Secara akal, ada enggak pengecualian? Hah? Secara akal? Ada enggak orang Yahudi yang baik? Maksudnya baik-baik. Toleran dan semuanya, ada enggak? Ada. Baik, apakah ketika kita bilang, orang Yahudi itu para penjahat, kemudian antum langsung membantar, jangan menggeneralisir, ada orang yang sah enggak bantah itu? Tidak sah. Kenapa? Karena ada kaidah, setiap keumuman itu ada pengecualian. Dan pengecualian itu seringkali sudah kita sepakati. Dan orang yang berkata menggeneralisir itu bisa jadi memang dia sudah tahu ada pengecualian. Namun, kalau misalnya yang dipatok adalah pengecualian saja, maka umum itu enggak ada ibrahnya. Maksudnya gini, untuk apa saya bilang orang Yahudi semuanya, orang Yahudi itu adalah penjahat? Kalau misalnya antum menekankan bahwasanya ada sedikit minoritas yang baik. Karena apa? Karena al-ibratu bil-umum. Bukan al-ibratu bil-khusus. Ibrahnya sesuatu itu secara generalnya dia. Misalnya bilang, orang Eropa itu putih kulitnya. Antum sepakat ya bahwasanya semua 100% putih. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada warna hitam bahkan. Ya kan? Maka apakah kemudian antum langsung menyanggah, oh enggak, ada kok yang hitam, saya pernah lihat. Ini enggak. Enggak bisa. Anda pun tahu ada orang Eropa yang hitam. Kemudian misalnya bilang, laki-laki itu berjenggot. Normalnya laki-laki berjenggot. Umum enggak? Laki-laki itu berjenggot. Ibrahimnya semua berjenggot. Atau berbulu lah, berbulu. Ya, perempuan juga berbulu. Berbulu rambut gitulah ya. Umum. Tapi ada enggak yang enggak? Ada. Sehingga antum enggak perlu marah-marah. Ya. Paham di sini? Jadi ibrah itu di generalnya sesuatu. Ya. Ketika sesuatu itu sudah general, maka hukum itu berkaitan dengan generalnya dia. Bukan berkaitan dengan keasingannya yang syab atau yang aneh sendiri. Ya. Misalnya, dalam satu kelas, dalam, misalnya di, misalnya UI misalnya, atau UI kan, dengan beragam ada fakultas. Ya kan? Nah, ada fakultas favorit dan jurusan favorit. Yang semua orang itu berusaha menuju ke favorit ini. Nah, kan yang favorit ini otomatis anak-anak yang masuk itu anak-anak saringan. Anak-anak yang sudah di-press gitu, disaring dan ditekan dengan ujian-ujian sehingga mereka akhirnya lolos. Sehingga hasilnya apa? Kualitasnya bagus, gitu. Nah, tapi yang gagal ini kemudian mereka pun yang penting UI, gitu. Bukan yang penting biarpun fisika, yang penting UI atau yang penting UI biarpun fisika. Yang penting UI. Nah, fisika termasuk yang favorit juga kan? Beda bukan? Yang lain, jurusan yang jauh, yang peminatnya itu, peminatnya itu ya dicari pun nggak ada, dan kalau nggak dicari lebih nggak ada lagi. Peminatnya itu sedikit kali, ya. Misalnya di fakultas sastra tertentu misalnya, sastra Madura misalnya, sastra Jawa misalnya, ya, budaya Jawa, ya, kan ada sastra Jawa kan? Nah, atau yang lain-lainnya lah, itu anak-anak yang bahasa katanya buangan, deportasian gitu. Daripada saya pindah ke kampus yang setaranya di bawah yaitu UNJ misalnya, mendingan saya tetap bercokol di UI, yang penting saya UI, biarpun di fakultas apapun, jurusan apapun. Ya kan? Banyak yang ngerasa nih kayaknya. Ya, jurusan apapun. Akhirnya udah, gagal di ini, dia move on ke yang gak favorit sama sekali. Akhirnya dia pun ke sana bersama dengan bui-bui lainnya. Akhirnya dia lulus, otomatis lulus, sudah selesai, itu gampang. Iya, penting masuk. Akhirnya jadi dia berjaket kuning kemudian. Ya, Kemudian Anda bilang, ini kan minoritas, yang sebenarnya minoritas. Apa minoritas? Gak berani kan untuk minoritas, gak mau kan? Minoritas, minor ya. Minornya begini, tapi mayornya adalah yang luar biasa. Nah, kemudian Anda bilang, Anda melihat minornya ini. Sampel minor Anda lihat. Minor berarti kan kekhususan, dia bukan umum. Dia bukan globalnya, bukan. Nah, Anda bilang, anak UI rata-rata gak ada kualitasnya. Sampelnya apa? Dari anak-anak ini. Ya. Dan ketika mereka masuk ke jurusan yang tidak mereka minati, ya, karena udah nohok ke jurusan yang favorit, akhirnya mereka ke jurusan yang wallahu alam dia maunya apa di situ. Akhirnya enggak belajar enggak benar gitu kan. Ya kan? Jurusan tata boga padahal pengennya ke kimia gitu kan. Ada tata boga? Enggak ada. Misalnya jurusan sastra Jawa misalnya. Padahal pengennya ke misalnya psikologi. Ya. Psikologi disingkat menjadi psikologi kan. Nah, kemudian dia apa benar sastra Jawa udah gitu dia bukan orang Jawa dia. Orang Sulawesi. Ya kan? Orang Sulawesi. Nah, tapi itu di Jawa ngapain saya ngomong Jawa? Kok tahu apa pula? Nah, setelah itu dia enggak serius dia. Anda lihat sampel orang Sulawesi ini. Anda lihat dia kan, aduh pemalas dia. Anda langsung bilang, orang anak UI itu rata-rata malas. Enggak benar. Enggak suka dengan jurusannya. Dengan sampel khusus. Tapi untuk menjurnalisir. Nah ini yang salah. Sehingga ketika bilang, anak UI itu malas-malas. Umum. Tapi sampelnya khusus, enggak boleh. Harusnya apa? Mengambil sampel umum. Karena ini perwakilan dari perwakilan yang salah. Ya, perwakilannya salah ini. Nah, kecuali kalau misalnya mewakili dari antum-antum fakultas teknik, banyak jurusan teknik sipil, itu favorit atau sisa-sisa. Ya, pokoknya misalnya teknik anak bagus gitu kan. Perlu data lagi gitu kan. Nah, sehingga dari data itu bisa digeneralisir, oh ini anak kuliah rajin-rajin. Pinter-pinter. Akhirnya apa? Keluar konklusi anak kuliah pinter-pinter. Kemudian apakah ketika antum melihat ada teman malasnya bukan main. 10 semester di UI. Ya kan? Kemudian aku menyanggap, oh enggak semuanya. Nah iya enggak semuanya, memang enggak semua. Anda enggak mengatakan tanpa 1%. Enggak, tapi pasti ada. Itu maklum, masyhur. Ya kan? Itu namanya teori generasi. Jadi ibrahnya itu di keumuman. Makanya dalam ayat itu ada kaidah. Usuliyah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususi sifat juga itu. Ada kaitan umum dan khusus ya. Ibrah itu di keumuman lafal. Bukan di khususnya sifat. Misalnya ada sebab nuzul ayat ini. Hukumnya begini. Ya. Nah, ibrahnya itu untuk kita juga. Bukan untuk hanya pada zaman itu saja. Melainkan sekarang juga ibrah. Dan itu sedikit-sedikit berkaitan dengan umum dan khusus. Udah kita lewati sebenarnya, tapi itu tambahan aja. Muka milat saja, ya. Oke. Misalnya anak-anak UI itu glamor anak-anak kira-kira. Itu teori benar gak? Konklusi benar gak? Antum sendiri gak bisa membantah faktanya. Hah? Iya, ketawa-tawa kan? Habis. Itu umum bukan? General itu kan? Tapi apakah 100%? Enggak, melainkan ada yang kere. Iya. Ada yang enggak bisa punya apa-apa, kemudian ngamen ya, dan sebagainya ada. Ada anak gue itu, punya teman kayak gitu anak. Dulu, ya. Baik, itu mursal dan mursal sudah selesai. Kemudian kita melanjutkan kepada al-an'anah. Apa itu an'anah? An'ana berasal dari kata an. An. An itu artinya dari, bisa artinya dari, atau bisa artinya tentang. Tapi ini artinya dari. Berarti, wala an'ana artinya dari-darian. An'ana maksudnya, sanad yang di dalamnya terdapat an fulan. An Ibn Shihab, An Sa'id bin Jubair, An Aisyah. Baik. An ana itu dari. Antum bedakan di sini lafal an ana yang tidak jazim. Maksudnya tidak benar-benar meyakinkan. Ya. Dibedakan antara an dengan haddatsani, haddatsana, akhbarana, akhbarani, anba'ana, anba'ani. Kemudian sami'tu, ra'aitu dan seterusnya. Ya, itu beda. Itu sharih itu semua. Tapi yang ini ghairu sharih yaitu an. Ketika Salman meriwayatkan dari Hasan. Dari Hasan. Salman berkata an Hasan. Kemudian antum tanyakan kepada Salman. Antum ini an kan tadi an Hasan. Apakah antum mendengarnya langsung? Atau beliau berkata kepada antum langsung? Atau gimana? Kan an ini dengan lafalan an. Orang meriwayatkan dengan an pula, an Khalid, an ini. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia meriwayatkannya langsung. Atau dia mendengar langsung. Ada juga kemungkinan dia mendengar dari perantara orang lain. Karena an ini artinya dari. Dari itu mencakup dua kemungkinan. Dari orangnya langsung atau dari perantaranya kemudian dari orang. Tapi perantaranya terhapuskan. Nah ini masuk nanti ke bab yang namanya tadlis dalam usul hadis. Tadlis. Hadisnya bisa menjadi hadis yang mudallas. Namun, tidak semua hadis yang ada annya, bahkan tidak banyak hadis yang, kebanyakan hadis yang ada annya, terutama dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu, adalah hadis yang bukan mudallas. Ya. Walaupun mudallas, ada penguatnya. Jadi ada yang namanya tadlis. Ya, tadlis itu ada tadlis isnad, tadlis matan, tadlis syuyukh, tadlis taswiyah. Tapi kita tidak membahas itu sekarang. Itu bahasan mustalah hadis. Ya. Bakal banyak pembahasan kalau misalnya kita membahas ini. Nah, anak-anak ini lafal yang ada indikasi tadlis juga. Ada kemungkinan tadlis. Tetapi dikatakan sini, wal'an'anatu tadkhulu 'alal asanid. Maksudnya apa? Yani khabar atau sanad yang ada anak-anak itu lebih dekat atau asalnya kita hukumi sebagai ittishal, nyambung. Daripada kita curigaan dulu, ya. Ya, jadi kalau misalnya dalam sanad itu ada an, ya, ada an, ya. Itu kita hukumi dulu asalnya nyambung, ittishal. Bukan malah inqita', kecuali kalau ternyata antum melihat yang mengatakan an ini adalah perawi yang terbiasa mentadlis. Ya. Baik, ini agak berat atau sebagian mungkin kurang paham. Bisa nanti ya antum. Kemudian kapan-kapan bisa kita bertemu lagi belajar mustalah hadis ya. Karena ini kalau misalnya dibahas semuanya benar-benar lebih detail, itu antum ya nggak bisa, nggak ada waktunya. Ya. Coba ini warafat dengan kira-kira 13 atau 14 pertemuan ini udah alhamdulillah. Ada daurah ustaz habir gitu kan. Warafat itu berapa pertemuan doang? Hanya 6, 7. Dan hasilnya apa? Para tulabnya itu tidak paham sama sekali setelah daurah. Nantilah akhir-akhir aja anak bilangnya. Baik. Oke. Wala'an anatu tadukhulu ala al-asanid. Kemudian, wa'idha qara syaykhu yajuzu lirrawi an yakula haddathani au akhbaroni. Tambahin au sami'tuhu. Ini tambahan dari kita, bukan dari warqatnya. Au sami'tuhu. Wa'idha qara syaykh فَإِذَا الشَّيْخُ يَجُوزُ لِلْرَوِي أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي أَوْ أَقْبَرَنِي أَوْ سَمِعْتُهُ سَمِعْتُهُ tambahan saja. Dan jika syekhnya, perawi, gurunya, gurunya sang perawi, yang mana gurunya itu juga adalah perawi dari sebelumnya. Jika syekhnya itu membaca itu kan syekhnya punya kitab. Dia mentadun hadisnya. Atau membacakan. Ya. Syekhnya membacakan untuk rawi. Nah, maka rawinya yaitu muridnya, ar-rawi di sini muridnya Syekh itu. Boleh baginya untuk bicara haddatsani, telah menceritakan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku. Atau telah mengabarkan kepadaku. Jadi misalnya antum Hasan, ana Hasan. Jadi Hasan Syekh, Syekh Hasan. Janganlah. Misalnya ana adalah siapa namanya? Salman. Antum adalah Adib. Nah, Salman membacakan riwayat dari Hasan, dari gurunya. Bla bla bla bla bla bla x e, x o p dan z dan e, ya. Nah, kemudian antum kan mendengar menjadi muridnya Salman. Antum menulis mencatat atau antum mendengar saja. Nah, setelah mendengar gini antum kan langsung mendengar. Berarti ini antum nanti lafalnya baiknya jangan dengan an Salman, baiknya jangan karena orang-orang nanti awal ada kemungkinan jangan-jangan ini ada perantara ya. Atau perantara langsung. Jadi antum bilang nanti untuk murid-murid antum atau untuk rekan-rekan antum atau untuk siapa antum mau meriwayatkan, antum bilang akhbaroni Salman atau haddatsani Salman atau sami'tu Salman yaqul. Ya. Paham enggak? Paham akhwat? Sedikit yang paham. Misal contoh nih misalnya. Ana bilang ana nizul gurunya. Ana bilang harga udang ya. Harga udang di misalnya Hokben lebih mahal daripada harga udang di Soria. Apa coba? Misal gitu. Harga udang ya, udang tepung di Hokben lebih mahal daripada udang tepung di Soria. Dalam lagi saling. Kemudian, nah ini kan langsung mendengar nih. Mendengar langsung kan? Kan dengar, berarti kan anda sama aja mengabarkan kepada antum, anda menceritakan kepada antum, ya. Nah, antum pun kemudian meriwayatkan kepada Salman, meriwayatkan kepada calon mertua antum, ya. Nah, antum kemudian membuat majelis, dan di majelis tersebut ada calon mertua antum juga, bapak-bapak. Nah, calon mertua antum kan mendengar langsung ya, Pak. Berarti antum bilang ke murid-murid antum yaitu di antara calon mertua antum bilang apa? Sami'tu Hasan yaqul harga cabai, harga udang begini-gini. Kemudian calon mertua antum bermacam antum kemudian meriwayatkannya kepada istrinya. Istriku haddatsani Salman. Qal haddatsani Hasan. Harga cabai. Kok cabai mulu dari tadi ya? Biasanya mereka hitung harga cabai. Ya. Dan seterusnya. Paham apa? Mau makanan langsung paham mereka. Oke. Jadi Qur'an Syekh itu berarti artinya Syekh itu mengatakan sesuatu kemudian muridnya mendengarkan di majelisnya atau mungkin bukan di majelis. Misalnya di depan pintu, ya. Misalnya malam-malam antum Salman ngetok pintunya rumah yang cak jam 3 pagi, tok-tok-tok. Ya, kemudian dibuka oleh cak. Cak berapa? Cak bilang ada apa sih pagi-pagi? Nah, terus antum kemudian selesai kayak gitu pulang, kemudian meriwayatkan kepada Hasan ini. Wahai Hasan. Kami itu ujungnya full, ada apa sih pagi-pagi? Kemudian Hasan pun meriwayatkan kepada siapa misalnya orang tuanya antum sendiri dan seterusnya gitu, ya itu nggak di majelis, bukan majelis itu, tapi langsung ngomong, riko langsung, ya. Kemudian berikutnya halaman 14, wa idza qara'a huwa 'ala syaikhi. وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. Dan jika قرأ هو على الشيخ maksudnya rawi ini murid ini membaca disaksikan oleh syekh Qura alai di sini bukan berarti ana di bawah kemudian antum di atas sana gitu, ana yang blokir. Gimana itu terjadi? Qura alai syekh ini artinya antum membaca di hadapan syekh dan syekh mengamininya, maksudnya enggak ya mendiamkan. Jadi gitu. Nah, ini namanya taghunna 'ala syekh. Yani di atas syekh. Nah, Quran syekh misalnya Salman. Jadi ana punya kitab. Kitabnya ana. Kemudian Salman datang sebagai murid, kemudian mau membaca kitab ana. Dan mau meriwayatkan juga kitab ana kepada murid-muridnya Salman. Nih, kitab ana. Musnad Hasan. Ya, kemudian dia baca. Bacanya dengan keras, bukan baca diem gitu aja. Enggak. Tapi baca. Misalnya Qala Hasan haddatsani Zubaidah. Qala haddatsani dan seterusnya. Kemudian anda enggak menyalahkan, kamu salah baca. Nih yang benar kayak gini. Nah, baru dia benar. Tapi dibenerin omong bacaan. Nah, udah selesai baca. Kan memorinya masih ada di dia. Oh, tadi anak baca kayak ini satu buku hafal langsung. Satu buku itu tentang harga tata buku sekarang. Ya. Nah. Terus dia diriwayatkan kepada di majelis dia diriwayatkan. Jadi pas sampai rumah langsung di copy paste. Dari otaknya langsung ditulis ulang. Ya, dari memorinya sendiri. Nah, kemudian dia ada majelis taklim tematik dia membahas tentang Mustad Hasan. Kemudian dia membacakan mustad hasil dari ana. Maka dia harus bilang riwayat-riwayatnya dari ana. Akhbaroni Hasan. Begini-begini, harga solaria telah naik. Karena sebagian menghukumi haram, jadinya solaria marah dan terus. Itu riwayatnya. Berarti akhbaroni Hasan. Tidak mengabarkan haddatsani Hasan. Karena haddatsani ini membutuhkan conversation. Sedangkan ini enggak ada conversation, melainkan langsung membaca. Dan membaca, kemudian disetujui, itu ibarat mengabarkan. Paham enggak? Tetapi hadas tadi boleh kadang-kadang dengan syarat, ya, dengan syarat ada tambahan haddatsani Hasan qira'atan 'alaihi. Dengan tambahan itu. Ya. Setelah mentahdid saya Hasan, ya, secara qira'ah dan saya telah qira'ah, yaitu baca atasnya. Paham gak ini? Kuat paham gak kuat? Sebagian, ha? Semuanya enggak? Semuanya enggak. Sebagiannya enggak? Kemudian, wa in ajazahu syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu ajazani aw akhbarani ijazatan. Dan jika syekh itu mengijazahkan. Nah, ijazah di sini artinya apa? Ajazah yujizu ijazah artinya membolehkan. Makanya ijazah itu kenapa disebut ijazah? Ijazah karena mulai dari situ dia dibolehkan untuk ngajar, untuk praktek, untuk ini ya. Sebenarnya surat rekomendasi itu ijazah. Ya kan? Surat misalnya sertifikasi itu ijazah. Ijazah sebenarnya itu. Ya, sertifikasi kan untuk membolehkan sesuatu kan. Begitu juga dalam Arabik, libur itu ijazah. Artinya apa? Ya, dia boleh ngapain aja bebas. Oh, ijazah. Juga dinamakan selain ijazah, apa dinamakannya? Utlah. Apa arti utlah? Hah? Utlah. Utlah itu libur. Yaitu tidak bekerja. Itu utlah. Makanya ada mu'attilah, ada ta'til dalam akidah itu, ada semacam istilah semacam itu. Yaitu ta'til artinya apa? Meliburkan nama-nama Allah. Allah tidak mempunyai nama. Atau kalau kamu mempunyai nama, tidak bermakna. Ta'til, utlah. Baik, dah itu. Singkirkan kawaih tadi. Tadi ajazahu syekh. Kalau misalnya syekhnya memberikan pembolehan, tapi tidak dengan cara qira'ah, maka antum pun ketika berwajib kepada orang mengatakan ajazani Hasan. Hasan telah membolehkan saya berwajib ini. Atau akhbaroni ijazatan. Jadi begini, ijazah itu begini. ijazah itu beda dengan yang tadi, dua gambar tadi. Kalau tadi yang pertama, syekhnya bacain untuk murid. Yang kedua, muridnya baca di depan syekh. Yang ini, murid dan syekh nggak baca. Nggak saling membacakan, nggak. Misal, anak punya pembuat sebahasan. Nah, kemudian anda lihat, oh ini anak teknik. Bagus, anak UI, teknik. Ya. Nah, karena dia anak teknik, dan dia terkenal di dunia, ini saya telah mengijazahkan buku ini buatmu. Maksudnya mengijazahkan untukmu meriwayatkannya kepada orang lain. Walaupun antum belum membacakannya untuk anak. Dan anak belum membacakan untuk antum. Tapi ini, anak ijazahkan kitab ini. Silahkan dikopas. Nah, itu namanya ijazah. Ya. Baik, ini semua adalah namanya aqsam. Kalau ijazah itu tadi. Baik, dalam mustalah hadis itu ada yang namanya tahammul dan ada yang namanya adah. Anda tahu, tahun 90-an itu ada sinetron namanya saat memberi dan menerima. Enggak tahu. Berarti Anda kapan Anda lahir? 95 ya? Kasihan. Kok ke sinetron ya? Berarti ada saat memberi dan menerima. Pertama orang thalibul ilmi itu menerima dulu baru memberi, ya. Menerima itu namanya tahammul. Memberi itu namanya ada. Nah, dalam riwayat itu tahammul itu menerima itu antum ketika menjadi murid ini. Nah, ini namanya tahammul. Tahammul itu menerima ilmu. Tahammul itu artinya menghamili, membawa. Hamil itu bawa, ya. Hamil itu membawa, hamilah. Nah, itu membawa ilmu. Nah, kalau misalnya menyalurkan ilmu itu namanya ada. Jadi saat memberi saat menerima, saat memberi artinya saat ada dan saat menerima saat tahammul. Berarti ketika antum mengada yaitu memberikan ilmu itu ada siwat-siwatnya. Atau harus ngomong apa gitu ke orang. Dan itu tergantung dari tahammulnya antum sebelumnya. Kalau cara tahammulnya antum adalah dengan cara ijazah dari syekh, maka antum kayak gini ngomongnya, ajazani atau akhbaroni ini ijazahkan. Kalau misalnya caranya antum dengan cara membaca atas guru antum tahammulnya kayak gitu caranya, maka antum meriwayatkannya dengan kata alimat akhbaroni atau haddatsani qira'atan alaihi ala syekh. Ya. Apa paham enggak? Yang jawab itu aja tadi. Yang lain pergi mana ini? Baik, sekarang kita menuju ke Al-Qiyas. Ini bab yang diantara, ini bab yang paling sulit dalam usul fikih sebenarnya. Tapi kita main global aja ya. Karena detailnya ini Qiyas, ini kita belajar Qiyas itu di semester 7. Selama ya 4 bulan, 5 bulan. Jadi berat ini, bab Qiyas ini bab yang paling berat. Makanya kita nggak banyak membahas ini karena takutnya akan memusingkan baik yang mendengar maupun yang berbicara akan pusing sendiri nanti takutnya. Yeah. Al-Qiyas. Wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Rod di sini antum baiknya ilhaq aja. Ilhaq. Rodnya diganti ilhaq. Tapi di waraqatnya rod bukan ilhaq. Jadi raddul far'i atau ilhaqul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Apa enggak? Ilhaqul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukm. Kita artikan dulu nih. Ilhaq itu mempertemukan mempertemukan para, akhirnya para apa? Cabang. Ilal asli. Menuju ke asal. Asal, pokoknya. Bi'illatin. Bi bisa diganti li boleh. Bi ini karena. Karena illah. Ada illah. Illah itu artinya kagus. Penyebab. Ya. Penyebab hukum. Misalnya. Dulu ketika kita masih di pondok ya. Kalau kita melanggar. Suatu pelanggaran tertentu misalnya. Manjat tembok kemudian. Kabur dari pondok ya. Itu hukumannya 20 kali dipukul rotan. Bagian belakang kakinya. 10-10. 10 kanan, 10 kiri. Nah, itu terjadi hukum. Hukum di sini ada ilahnya. Kenapa terjadi penghukuman ini? Ilahnya karena manjat tembok. Dan kemudian keluar tanpa izin. Dan kalaupun kita izin manjat untuk manjat tembok, gak bakal diizinin. Nah, itu ilah. Ya kan? Kemudian, bi'illatin dengan sebab adanya ilah, tajma'uhuma. Yang mengumpulkan keduanya. Nah, huma di sini kembali mana? Ke al-fara' dan ke al-asul. Fil hukum. Dalam hukum yang sama, dalam satu hukum. Baik, sekarang berarti kita mulai pembahasan tentang qiyas. Ini penjabaran qiyas dulu ya. Oke, penjabaran. Qiyas ini tidak hanya dalam hukum syar'i, bahkan di... Karena qiyas ini berkaitan dengan logik. Jadi dari semua dalil syar'i yang telah disepakati ada apa? Ada empat ya. Pertama ada kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Kitab dan sunnah itu nas. Ijma' itu pun juga berkaitan dengan sudah jelas itu fatwa. Tapi yang namanya qiyas, namanya qiyas ini kadang relatif. Ya, karena qiyas itu sangat erat kaitannya dengan akal, logik atau dengan nalar. Karena qiyas itu ibarat mentasbihkan sesuatu dengan sesuatu lain, gitu, dicocokkan. Ya. Baik. Berarti kita dalam qiyas, dalam definisi qiyas ini kita punya empat rukun qiyas. Yang pertama, hukum pertama adalah al-aql. Yang kedua adalah al-farad. Yang kecilan enggak, akhwat? Kecilan atau pas? Atau dibilang kecilan, yang jauh, yang kecilan merasa jauh di sana, deketin. Kemudian ada al-hukum. Al-illah. Atau bentar-bentar, al-hukum dulu. Al-illah. Nah, di sini hukum di sini ini, hukum apa nih? Hukum asal tadi ya. Jadi, nanti hukumnya para mengikuti hukum asal. Harus gitu, gak berbeda. Dan ilahnya, asal juga harus ada di para. Baik, sekarang misal. Dikiaskan dari hal lain aja, di hal yang tradisional aja. Contoh apa? Contoh tikus dengan koruptor misalnya. Tikus dengan koruptor. Asalnya mana, faraknya mana? Tikus. Al-aslu fi koruptor atikus gitu kan. Bukan. Enggak gitu. Asalnya adalah tikus. Nah. Hukumnya tikus itu apa? Dia sebagai ya, merogot. Tikus ya. Kemudian paranya kita bisa mengkiaskan dengan tikus apa? Koruptor. Ilahnya apa? Sama-sama menggerogot yang bukan haknya. Dan merugikan gak? Merugikan. Sama-sama menggerogot dan merugikan. Berarti hukum tikus dan ini sama aja dua-duanya. Itu dalam hukuman biasa ya. Ini gak berkaitan dengan hukum syari. Itu ibaratnya. Jadi kias itu mentasbih sesuatu dengan sesuatu sehingga dihukumi sama karena adanya persamaan. persamaan itu adalah illah. Harus ada persamaannya. Gak mungkin kalau gak ada persamaannya disebut sebagai pengkiasan yang benar. Ya. Jadi asal ini adalah original case. Ya. Asal ini kasus originalnya. Yang sudah ada, sudah utuh, sudah mapan. Jadi asal itu harus mapan. Ya. Nah, kalau misalnya komisar Farah, itu bukan original dia. Dia seperti marginal case atau marginal issue. Itu isu-isu yang tidak di tengah, dia termarginalkan dan tidak ada hukum asalnya tadi. Sehingga membutuhkan penghukuman. Nah, dihukumi dengan cara dikiaskan dengan hukum yang kasus yang asli ada. Ya. Kemudian hukum itu seperti ya, ya statement atau judgment-nya. Judgment-nya. Kan finalnya kita mengkiaskan itu untuk mengetahui hukum fara. Karena hukum fara itu tadinya belum ada. Ada, dia hukum fara menjadi ada karena dikiaskan dengan hukum asal dan itu pun harus dengan adanya kesamaan illah. Ya. Adapun illah itu kaus, tauti. Contoh ya, apa contohnya kira-kira? Ada yang contoh kias untuk punya? Apa? Sahabat makin beras. Zakat makin beras, bukan pakai makanannya bur, syair, dan semacamnya. Dikiaskan, jadi beras gimana berlaku dengan beras? Hukum farak boleh ya? Kan? Itu farak beras kan? Asalnya apa? Dengan makanan pokoknya ketika Nabi SAW berkata. Nah, sekarang hukumnya bagaimana? Nah, untuk mengetahui hukumnya, kita cari ilahnya, irahnya. Apa ilahnya? Makanan pokok. Sama-sama makanan pokok. Bur dan syair kemudian beras. Hukumnya berarti ya boleh nanti. Dikiaskan dengan itu. Contoh misalnya. Ada. Gimana? Bolehkah kita membunuh orang tua sendiri? Apakah ada nasnya? Gak ada nasnya, berarti boleh gitu kan? Gitu. Orang bilang mana dalilnya? Gak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, membunuh orang tua sendiri boleh atau enggak? Kalau antum bilang enggak boleh, mana dalilnya? Ayo. Ada nggak di Al-Quran? Membunuh orang tua awal. La yajuzu qatlu al-um. Nah, sekarang gimana caranya? Kita punya cari hukum asal. Cari al-asal, yaitu original case. Dinas. Ada ayat, wala taqul lahuma uf. Ya kan? Dan janganlah kamu berkata kepada keduanya, uf. Itu. Nah, itu asal. Hukumnya apa? Berkata kepada orang tua, haram atau haram. Nanti kita dapat hukum haram, kan? Kita dapat berdasar wala taqul lahuma uffin. Asalnya apa kasusnya? Kasusnya berkata kepada orang tua. Cekat. Ya. Nah, sekarang ada marginal case-nya apa? Membunuh kedua orang tua. Ya, secara tabiat tidak bilang haram, tapi butuh dalil. Nah, dalil itu ada tarekatnya. Tarekatnya begini. Nah, illahnya kenapa? Kenapa illahnya mengatakan cekat kepada orang tua? Baik melalui WhatsApp pun. Tolong ya pulang kamu. Ya, aku kangen sama kamu. Cika. Tak boleh itu. Ilahnya apa? Ilahnya menyakiti hati orang tua. Ya kan? Nah, ilah inilah yang menjadikan hukum ini ada. Maka ketika ilahnya enggak ada, maka hukum ini kembali ke asal. Mubah, apa-apa. Makanya ketika orang tua, atau misalnya mengatakan di WhatsApp, tiba-tiba, Assalamualaikum, Kalau itu adu enggak masalah, enggak masalah. Berarti enggak haram kan? Enggak haram. Tapi ini, kuf itu dalam artian apa? Buat menyakiti orang tua. Ah, mame, mame lagi. Mama nih. Mami mana nama orang? Nama tukang di sana, tukang cendol. Nah, tak boleh kan? Nah, sekarang membunuh orang tua. Itu menyakiti hati orang tua enggak? Gak tahu. Gak tahu. Karena menyakiti jantung orang tua, karena jantungnya udah gak berdiri lagi. Nah, di sini berarti bukan menyakiti lagi ini. Benar-benar membunuh jauh lebih besar daripada menyakiti. Berarti masuk ke dalam hukum. Masuk ini yang namanya kias. Dan kias ini yang disebut kias aulawi. Kias lebih-lebih gitu. Kalau gini aja dilarang, apalagi lebih-lebih gitu. Oke, itu penjelasan. Sekarang udah paham para asal ilah hukum, udah paham belum? Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah sekarang wahwa yang kuasimul khasih aqsam itu nanti dulu itu. Jangan itu dulu, itu gak berat. Nah, sekarang kita wa min syartil fara' dulu. Sebenarnya yang lebih awal ini wa min syartil asal. Syuf asal di sini yaitu original case yang sudah ada nasnya di Al-Quran ataupun di hadis. Ya. Itu asal. Atau ijma'. Ya. Wa min syartil asal. Dan di antara syarat asal adalah yaitu syarat kasus akan asal. An yakuna sabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal qasmataini. Yaitu syarat kasus asal ini, dia adalah kasus yang harus sabit. Sabit artinya ada, jelas tertetapkan dengan dalil, ya, yaitu nas atau sunnah atau ijma'. Dalil yang muttafaqin alaihi, yang disepakati atas dalil tersebut. Ini di sini kembali ke masdar tsubut ya. Muttafaqin ala tsubutihi. Ya, tsubuti dalil atau tsubuti al-asl. Ya. Bainal khasmaini, khasmainarnya dua orang yang sedang bertengkar. Jadi antum ini memberikan kias olah antum sedang bertengkar kepada orang. Ya. Nah, dia itu harus menyepakati adanya asal ini. Ya. Ketika misalnya antum berhujjah dengan kias yang asalnya itu ternyata adalah dalil dhaif, lemah. Kemudian lawan antum itu adalah ahli hadis yang mengetahui kelemahan hadis ini. Ya tentu aja antum mau mengkiaskan seperti itu tetap aja batal bagi dia. Ya. Antum mengingatkan dengan hadis lemah. Ya kan? Berarti dalilnya harus disepakati. Antum sepakat gak ini asalnya ada? Antum sepakat, harus sepakat. Oke. Kita lanjutkan ke track berikut. Itu paham? Paham gak nih? Ya. Baik, berarti syarat yang asal original case itu sudah ada di nas yang disepakati. Di Al-Quran misalnya. Ya udah sepakat antum jelas. Yang ada nih dalilnya adalah anna nas asli dalam Al-Quran. Sepakat, sepakat. Oke. Kita lanjutin. Ya. Baik, kemudian wa min syartil fara. Dan diantara syarat fara adalah fara ini adalah kasus yang tidak terwiridkan di nas. Tidak ada nasnya. Kalau udah ada nasnya, nggak usah antum kias-kiasan lagi. Nggak usah, nggak perlu. Udah ada nasnya, udah jelas. Nah, dari syarat fara, itu hanya kuna munasiban lil asl. Itu harus nyambung case-nya dengan asl. Misal, dia harus dalam tahta, di dalam maudhu' yang serupa. Maudhu' yaitu tema yang serupa. Ya. Jadi faranya ya mirip-mirip. Tadi misalnya tentang orang tua. Membunuh orang tua dengan mengucapkan kepada orang tua itu satu tema. Ya. Jadi antum enggak bisa apa hukumnya menyapu jalanan dengan sapu lidi, ana kiaskan dengan wala taqul lahum akufin. Ini enggak nyambung namanya. Bukan main-main ini jadinya. Ya. Nah. dan faranya juga nanti mempunyai ilah yang sepadan dengan ilahnya atau bahkan ilahnya lebih besar daripada ilahnya asal. Seperti itu para membunuh orang tua itu tentu tidak hanya sekadar menyakiti, bukan sekadar menyakiti, tapi menghabisi, lebih-lebih dari menyakiti itu. Kemudian juga diantara syarat dari para tidak terdapat dalil tentangnya, maksudnya tidak ada nafs untuk hukum para ini. Kasus para ini tidak boleh ada nafs. Kalau sudah ada nafs, ya itu ngapain mengkiaskan dengan nafs lain. Takutnya malah jadi ada penyimpangan pengkiasan itu. Oke, jadi di antara syarat para tadi di sini harus nyambung. Ya, seperti satu tema. Atau benar-benar ada kaitannya. Yaitu illahnya. Jadi illahnya itu yang kedua juga ada illahnya. Illahnya. Illahnya nyambung. Kemudian yang ketiga juga tidak ada nasnya untuk kasus ini. Kemudian, wa min syartil illah. Dan diantara syarat illah. Illah itu tadi apa? Kaus, ya. Illah itu kadang disebut juga sebagai mana apa. Nah, di sini lah justru poin paling pentingnya juga kias itu di illah. Antum harus menyembuhkan sebab dan illah untuk dua kasus ini. Karena kalau enggak menemukan illah antum susah untuk mengkiaskan para kepada asal. Illahnya syaratnya adalah antutorroda fi ma'lulatiha. Antutorroda fi ma'lulatiha. Fala tantaqidu lafzan wala ma'na. Ya, apa tadi? Antutorroda. Antutorroda fi ma'lulatiha. Fala tantaq, ini pakai kop ini, bukan fa. Fala tantaqidu. Fala tantaqidu lafzan wala ma'na. Maksudnya apa ini? Tord itu artinya usir, tutorroda. Ya, dia terusir fi ma'lulatiha. Fala tantaqidu lafzan wala ma'na. Maksudnya begini. Sebenarnya di sini syaratnya illah itu adalah munasib, maksudnya di sini adalah munasib kepada hukum. Yaitu nyambung kepada hukum. Maksudnya begitu. Pertama ini, syarat illah diantaranya dia berupa sifat yang zahir. Sekarang kalau misalnya gitu, gitu kan orang tua? Itu membuat hati orang tua kecewa. Itu sifatnya memang zahir, jelas. Sifat zahir. Kemudian yang kedua, sifatnya tidak relatif. Ya kan? Maksudnya illah ini tidak relatif. Nanti kan memang kalau misalnya kita bilang ke orang tua, sengaja, atau itu bakal nyebelin orang tua. Kemudian yang ini, sifatnya itu nyambung dengan hukum nantinya. Yang mana dengan keberadaan sifat tersebut, akan ada hukumnya. Ya. Baik. Itu tadi ilah, penyebab. Namanya juga sebab kan. Sebab itu harus jelas. Ya. Dan yang ini kemudian tidak relatif. Sebenarnya jelas, tetap. Dan juga sebab tersebut harus ada kesinambungan dengan akibat. Karena kalau misalnya sebab doang, akibatnya nggak ada, itu nggak bakal terjadi hukum. Jadi hukum terjadi ini karena ada sebab. Dan sebab inilah yang menyebabkan adanya hukum. Mutar-mutar, tapi sebenarnya gitu-gitu doang. Ini enggak? Iya. Jadi syaratnya sebab, syaratnya ilah ini, dia berpengaruh nanti terhadap hasil hukum. Iya. Ilahnya apa? Jangan, apa ilahnya mengecewakan hati orang tua. Maka jangan berlaku buruk pada orang tua. Hukumnya apa? Haram. Dengan adanya ilah yaitu kecewa di hati orang tua, itulah yang membuat hukum itu ada. Anak sendiri pusing ngomongnya, tapi sebenarnya gitu doang maksudnya. Ya, kemudian wa min syartil hukum, dan di antara syarat hukum an yakuna mithla al-illati bin nafyi wal ithbat ay fil wujudi wal adam. Paham artinya? Hukum ini itu harus seperti illah dari segi penafian atau isbat. Maksudnya, jika illahnya itu nafi, enggak ada, hukum enggak ada. Jika illahnya ada, hukum ada. Jika illahnya musbat, yaitu ada tertetapkan illahnya, hukumnya ada. Paham? Itu maksud dari syarat hukum an yakuna mithlal illati bin nafi wal isbat. Yaitu seperti illah dari segi keberadaan atau tidaknya. Kalau illahnya ada, maka hukumnya tidak ada. Kalau illahnya tidak ada, maka hukumnya tidak akan ada. Ya. Seperti bagi sebagian orang yang menjadikan isbat, itu illahnya dari kesombongan. Sebab diharapkannya isbat bagi orang yang makruhkan isbat adalah kesombongan. Jadi di sini hukum haram dengan adanya illah apa? Kesombongan. Sehingga kalau misalnya illah kesombongan tidak ada, maka hukumnya tidak menjadi haram. Mereka menjadi makruh karena sesuatu yang dilarang dalam Islam. Itu paham nggak maksudnya? Paham. Oke. Okay. Jadi dari segi nafi dan isbat. Jadi itu kesombongan dalam hukum isbal, itu illah bagi mereka. Ya. Ai fil wujudi wal adam, yaitu di keberadaan dan di ketiadaannya. Sehingga bagi orang-orang yang memakruhkan isbal dengan alasan bahwa pengharaman itu ada karena illah kesombongan itu ada, maka jadilah. Ini maksudnya. Oke. Fa'in wujidatil illah, wujidal hukmu. Fa'in wujidatil illatu, wujidal hukmu. Kalau misalnya illahnya ada, maka hukumnya ada. Berarti lawannya apa? Maklum mukhalafahnya apa? Fa'in lam yujad al-illah, lam yujad, fa'in lam tujad al-illah, lam yujad al-hukum. Kalau illahnya enggak ada, hukumnya enggak ada. Contoh misalnya ini berkias, tapi contoh aja. Anda bilang kan, kalau misalnya matahari terbenam, antum bukalah puasa. Ya. If the moon rise atau apa? If the moon set, just open your fasting. Breakfast, eh? Kan buka puasa. Open your fasting. Open your fast. Huh? Jadi, إذا غربت الشمس افتح الصوم. Terlalu gampang. Jika Indonesia pastir, kan? Jika matahari terbenam, bukanlah puasa. Sekarang ternyata illahnya tidak ada, belum ada. Matahari masih aja belum terbenam. Ternyata masih jam 12. Maka berarti hukumnya nggak boleh, nggak ada buka puasa. Karena illahnya tadi ambil jika ada takif dengan ada syarat yaitu illah. Gitu ya? Kemudian di sini, wal-illatu hiya al-jalibatu lil-hukmi. Kemudian tambahan wal hukmu huwa al majlubu lil illah. Wal hukmu huwa al majlubu lil illah. Berarti al illah itu adalah jalibah. Jalibah itu adalah penyebab adanya untuk hukum. Jadi illah itu penyebab adanya hukum. Lawannya wal hukmu huwa al majlubu lil illah, dan hukum itu dia adalah ada disebabkan illah karena itu. Oke. Jelas ya akhwat? Alhamdulillah, ini mulai lebih banyak daripada jawaban yang tadi. Alhamdulillah. Misal Hasan itu punya kumis sama jenggot. Ada rupanya kumis di cukur dulu. Kemudian ini pakai kacamata. Sementara ini ada yang jenggotan. Misalnya jenggotan begini ya. Nah sekarang tinggal tambahin kacamata aja. Sama misalnya nanti jenggotan besar gini ya. Pakai Firdaus. Ya. Iya. Firdaus nanti jadi bahasa Inggris di Firdaus. Firdaus. Ya. Kemudian antum pengen tasabuh bi Hasan. Kemudian antum pakai kacamata. Dia kacamata mirip kemana? Rambutnya style mirip kemana? Pakai batik, ya. Kemudian ngampus di Libya sampai 7 tahun, kemudian lulus. Oh, mirip dengan mana? Tasabuh bi Hasan. Amal sekarang dilanjut jangan banyak-banyak. Jadi satu aja, pakai kacamata, langsung mirip. Kemudian kata Yazid, antum sama Hasan itu mirip. Aslinya itu Hasan, caranya antum. Ya kan? Ilahnya apa? Ah, kacamata dan juga jenggot. Sekarang misalnya kemudian besok hari karena dia suatu hari ternyata kecewa dengan anak. Nah, suka dengan anak kan? Kemudian Yazid pun lihat tuh, antum telah sudah tidak mirip lagi dengan Hasan. Karena ilahnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena kacamata dan jenggotnya ilahnya. Dan ilah itu menjadi penyebab adanya judgment. Nah, judgment itu disebabkan karena adanya ilah. Maka kacamata dan jenggot itu menjadi penyebab adanya penghukuman kemiripan. Dan penghukuman kemiripan itu ada karena adanya kacamata dan jenggot. Gitu ya? Paham, Salman? Ya, Salman sudah mewakili para akhwat untuk memahami. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Wahua yang positif. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Itu dia, batasan itu. Kadang ada batasan relatif juga. Masalahnya, bakhtias itu sangat luas. Dan kadang menjadi liberal. Memang batasan dua bitnya itu tidak bisa dipelajari dalam satu sesi. Dan anak pun tetap masih perlu belajar. Ya jadi ini simpelnya aja kita sehingga tidak bisa kita langsung merasik-rasik hukum syar'i dengan ijtihad qiyas ini. Batasannya ada dan batasan itu ada. Masalah illah ini harus ada kajian kitab tersendiri sebenarnya. Ya. Dan ada bahas tersendiri. Sehingga kalau misalnya kita rinci global pun anda takut sekali ya. Tidak bisa ini. Batasannya sebenarnya tadi, yaitu dia harus nyambung, dia harus ada ada di afal dan juga di faraknya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nanti pun antum akan belajar dengan sendiri dari pembahasan tentang qiyas dalalah. Ada juzuk qiyas dan dalalah. Ya, dan juga ada qiyas ala illah. Ada qiyas as-syabah. Dari situ antum akan sedikit menambah pola pikir mengenai illah. Ya. Dan tentang qiyas illah, qiyas dalalah, qiyas syabah. Itu agak panjang karena kalau kita cuma terjemahin doang, itu selesai. Tapi kalau misalnya kita dengan sampel, sedikit sampel, itu insya Allah akan membuat semakin sedikit lebih paham. Allah Allah mana bisa menjawab sempurna sekarang. Aku ada pertanyaan? Hah? ada hukumnya dengan asbab dalam al-hukum al-wad'i. Karena asbab dalam al-hukum al-wad'i sebagian ulama menyebutnya sebagai ilah juga. Ya. Asbab dalam al-hukum al-wad'i ada hukumnya. Dan ya memang itu asbab dan ilah itu adalah sama. Itu dalam istilah apa? Istilah usul fikih. Anda bedakan dengan istilah usulah hadis. Ilah itu beda lagi. Ilah itu kecacatan hadis itu. Dan terbagi menjadi ilah qadihah dan ilah wair qadihah. Ada ilah mu'athirah dan ilah wair mu'athirah. Namun usulah hadis. Ya. Dan kan dalam bahasa ilah ada makna lagi. Takit. Dan dalam ilmu sorok ada makna ilah. Apa itu ilah? Harful ilah. Alif, waw, dan ya. Itu berarti dari berbagai disiplin ilmu itu ada hakikat urfiah masing-masing. Ya. Ini hakikat urfiah. Inilah di sini hakikat urfiah. Karena berkaitan dengan urf para ulama. Ya, kalau misalnya di hadis Nabi, tidak ada illah. Tidak ada nama illah. Kemudian dalam usulah hadis dalam zaman Nabi, tidak ada. Jadi urfnya ulama. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang sedang merangkai kata untuk bertanya? Baik, permasalahan usul fikih ini, kita belajar usul fikih warokat. Sebagian memang ini daurah Ramadan juga termasuk ya. Cuma memang daurah Ramadan ini diisi oleh materi-materi, bukan tablik akbar, jadinya tablik asghar jadinya. Ya, tapi seringkali justru ilmu yang didapat dari tabligh asghar itu lebih ketat dibandingkan tabligh akbar, karena lebih dekat dan karena lebih bisa memandang langsung. Jadi enak atmosfernya, lebih bisa konsentrasi. Nah, sekarang masalah kalau misalnya ilmu alat itu adalah ilmu yang benar-benar menyampaikan antum, mengantarkan antum kepada ilmu maksud. Jadi emang ada ilmu alat, ada ilmu maksud. Yaitu ilmu maksud seperti ya, tafsir, kemudian hadis, kemudian fiqih, ya, dan akidah. Nah, ilmu alat itu ilmu yang mengantarkan kepada itu semua. Seperti usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, balaghah, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Nah, ilmu alat itu enggak sesimpel antum belajar dalam 5 sesi, 6 sesi. Wallah, enggak bisa. Bahkan untuk introduksi sekalipun, sebagaimana diklaim oleh sebagian ikhwan, bahkan nasihat tiga, mengadakan semacam daurah 2 hari atau 3 hari, pengenalan terhadap usul fikih atau mustalah hadis, itu tidak akan bisa membuat rasa haus itu hilang, dan rasa hafal itu menjadi kenyang. Ya. Sehingga, jika misalnya ada daurah semacam itu 2 hari atau 3 hari, harus ada follow up-nya dengan daurah berikut. Atau dengan di rosat berikutnya. Kalau cuma 2 hari, 3 hari itu selesai, Anda yakin tidak ada manfaatnya itu untuk kaum muslimin yang ikut. Kecuali beberapa gelintir orang yang memang dia rasa penasarannya itu benar-benar luar biasa. Kemudian lanjutkan kepada studi. Misalnya. Itu beda. Itu menjadi pendongkrak. Jadi daurah seperti itu menjadi pendongkrak. Bukan pengenal. Nah, ini warokat kajian kita ini hakikatnya adalah kajian introduksi, introduction, pengenalan, bukan pemantapan, beda. Bukan pendalaman, beda. Kalau pendalaman itu antum nggak bisa dengan kitab warokat, dengan kitab yang lebih tebal. Ini pun nggak tebal ini. Ya, baik itu kitab mazhab Asy-Syafi'i maupun Hanbali. Nah. Sekarang apakah 15 atau 14 pertemuan cukup untuk introduksi? Cukup sebenarnya. Antum sudah mulai mengenal, ya kan? Antum tahu am, khos, mujmal, mubayyan, kemudian mu'awwal, zahir, nas, dan juga mengenal tentang qiyas, tentang akhbar, mutawatir, ahad, usul, dan seterusnya. Itu mulai, itulah pengenalan. Sehingga dari 15 pertemuan itu tidak dalam waktu 3 hari langsung 15. Oh, itu ngebut banget. Antum kepenuhan memorinya untuk ini. Dan bosan. Sehingga membutuhkan waktu yang cocok. Seperti seminggu atau 2 minggu, 3 minggu. Sebenarnya udah cocok banget ya. Nah, malah Anda sarankan, antum kalau misalnya ada daurah 2 hari atau 3 hari usul fikih atau usul hadis, walaupun ustaz yang menceramahinya atau mematerikannya itu ustaz kabir, antum enggak usah ikut. Wah, antum langsung segera yuk ustaz besar keluar dari manhaj salaf, kurang adab. Sekarang bukan masalah adab, sekarang masalah efektivitas, masalah kejujuran dan efektivitas. Kita nih dalam majal modern seperti ini, kita nggak main perasaan, bukan perasaan dulu yang dimainkan, kejujuran benar-benar. Apakah efektif atau enggak gitu? Dan apakah misalnya daurah yang singkat seperti itu, apakah mereka menyediakan paper semacam ini atau mereka antum cari sendiri kitab sendiri yang penting hadir? Rata-rata kayak gitu. Yang penting hadir aja. Dengerin. Yang penting anak hadir di majlis Syekh Kabir. Itu sekarang kita nyari efektivitas. Bukan nyari gengsi, bukan nyari perasaan, bukan nyari ijazah dan sebagainya. Kalau masih berpikiran tentang seperti itu, antum gak bakal dapat efek. Karena antum tidak mengikuti sesuatu yang efektif. Ini masalah ini bukan juga untuk mentazkiyah diri atau apa. Tetapi ini kenyataan wakil yang terpelajari dari realita kita semua, terutama mahasiswa. Karena di antara murid-murid kita itu ada yang pernah ikut daurah, ya, 4 atau 3 hari mustalah hadis. Ketika kita belajar mustalah hadis, baru awal-awal, antum udah pernah belajar mustalah hadis sebelumnya? Udah pernah. Dari kata udah pernah itu udah ada harapan. Alhamdulillah. Coba, antum bisa mengenal ini artinya apa nih? Maksudnya, maksud dari kalimat ini terjemahan apa? Anu gak tahu. Loh, kenapa? Anda dulu cuma ikut daurah doang di Ustaz Pulan. Selesai habis berapa hari? Cuma 4 hari. Kemudian berarti ini udah jelas, kan belum meninggal, Mbak. Apa ibrahnya di belajar gitu kan? Jadi sekali lagi makanya kita katakan, ibrahnya antum niatkan belajar ikhlas benar-benar, bukan untuk siapa pematerinya. Nanti antum benar-benar ingin meraup ilmu gitu. Karena kalau misalnya meraup ilmu, walaupun misalnya antum pematerinya itu jelek ya, enggak antum sukai dari segi fisik maupun akhlak maupun apa, enggak antum sukai gitu. Tapi karena antum menyukai ilmu ini, maka insya Allah antum bisa mencari sendiri setelahnya benar-benar. Tapi kalau antum suka sama pematerinya saja, ya mungkin nanti suka sama materinya karena pematerinya bagus, suka ya. Tapi itu sukanya karena pemateri. Bukan karena ilmunya, di awalnya bukan karena itu. Itu ibarat orang-orang desa yang kemudian ada lebaran atau ada baliho. Hah? Aplos? Panjoblos? Undangan hadir majlis ta'lim Mama Dede. Ya? Mama Dede. Curhat dong. Ya kan? Mama Dede sih. Langsung pada datang itu orang-orang. Kenapa? Karena Mama Dede. Ya? Coba kalau misalnya yang datang adalah Ustaz, misalnya Salman murid paling konsisten di nyatan mungkin. Orang apaan? Siapa dia? Yang pada nih bahas tentang ulumul Quran, tentang wahyu, tentang ini. Pas dia Mama dia dibahas apa? Tentang harga solaria lebih mahal daripada harga. Jadi karena orang ya, itu orang-orang awam seperti itu si tingkahnya. Jangan seperti awam. Jadi ada tiga tingkatan. Ada tingkatan mujtahid, yaitu khawas. Ada tingkatan thullabul ilm seperti kita semua ini. Dan ada tingkatan awam. Tingkatan awam itu modelnya enggak kayak thullabul ilm. Thullabul ilm itu mencari ilmu benar-benar. Mulai muzakarah, hifz hafalan. Itu thullabul ilm. Walaupun dia pekerja pabrik, walaupun dia OB, walaupun dia tukang beca aja dihikayakan di Indramayu, membeli kitab Sunan An-Nasai. Dia bilang, anak sudah khatam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tinggal Nasai, ada apa yang baca? Ada kajian kitab. Tukang beca. Itu thullabul ilm itu. Itu thullabul ilm. Walaupun dia kena awam. Tapi ada orang-orang, kalau awam kelihatan thullabul ilm. Nah, ini salahnya kayak gini. Jadi ada derajat awam, ami, kan? Awam. Nah, awam ini yang kalau ada undangan orang besar, itu langsung seperti konser datang banyak. Thalabul ilmi itu lebih khusus lagi. Nah, thalabul ilmi ada derajatnya juga. Ya. Tapi lebih khusus mereka yang benar-benar ke ilmu, karena namanya talib al-ilm, nyari ilmu, golek ilmu. Nah, yang ini khawas, yaitu orang-orang khusus, yaitu para asatidzah, atau ulama, atau masyayikh. Nah, tingkah-tingkahnya itu beda-beda. Jadi yang seperti ini bilang, apa? Jadi kalau misalnya orang-orang yang pinter, yaitu orang-orang yang tinggi, top people, gitu, itu talk about idea, tentang ide, tentang hal, tentang pelajaran, tentang filosofi. Tapi kalau average, talks about apa things atau events, ngomonginnya barang, harga, solaria, dari tadi tiga kali dipromosin itu. Kemudian tentang barang-barang lah, seperti akut-akut biasanya. Tas ini berapa harganya, tempat pensilannya, berapa, dan dengan kursi dan sebagainya. Make up. Termasuk juga penjual buku. Ngomongin tentang harga buku. Nggak ngomongin bukunya isinya nggak. Itu average. Average, biasa. Nah. Kemudian juga punya tentang event. Di sini ada event ini loh. Di sini ada ini loh. Di sini ada ini loh. Di sini ada kajian seperti ini. Di sini. Cuman gitu doang. Nggak membicarakan tentang ilmunya, isinya. Nah, low people yang rendah, paling rendah itu ngomongin apa? Orang. Itu bisa itu kayak gitu tuh di WhatsApp. Iya nih, misalnya ini bermasalah, manhajnya kurang. Manhajnya goncang, motorik. Ini low people ini. Manhajnya goncang, gak benar, dia gado-gado. Ya. Di sana menang, di sini senang. Padahal sejatinya, di sana menang, di sini senang. Di sini menang. Ya. Jadi, jangan seperti itu. Jadilah orang-orang yang top. Kelas top. Ya. Nanti kalau misalnya udah di atas, udah VIP kelasnya, nanti sampai kepada big top. Jadi seatnya satu, punya sendiri, bisa sendiri, insya Allah istiak bisa sendiri. Kayak gitu. Nah jadi ilmu alat itu bukan ilmu yang diremehin. Dan bukan 4 pertemuan, 5, enggak. Antum English misalnya, belajar English, ilmu alat bukan. Ada ke bahasa Inggris, dalam kurun waktu, seminggu, bisa. Ya. Atau jangan dalam kurun waktu seminggu, kosan, pesan. Gitu. Itu benar gak? Gitu? Bisa gak? Nggak bisa. Itu mencari apa? Material. Jangan cepat-cepatan. Cepat-cepatan. Ya? Nah itu. Seperti itu juga mereka yang. Kalau misalnya mencari materi yang penting khatam. Cepat-cepatan tapi nggak dapat esensinya. Setelah itu apa? Saya udah pernah berguru pada usul bulan. Saya udah pernah khatamin kitab ini. Coba apa arti dari. Apa rukun-rukun dari kias apa? Kamu kan udah. Warokot udah selesai nih. Bahkan al-usul ini musul udah selesai. Akhirnya rukunnya apa aja? Ah, aduh, anak lupa nih. Tuh coba kasih tau fisiknya ada. Fisiknya ada 4. Anak lupa 4 itu anak taunya. Ustaznya pakai kacamata. Berarti 4 matanya. Berarti dia lebih mengilmui tentang fisik ustaznya daripada ilmu ustaz. Ini gak benar nih. Ya. Jadi anak gak mau nih. Setelah ini teman-teman sekalian nih. Ikhwan dan akhwat terutama. Itu pulang atau selesai dari 20 harian ini. 20 harian atau 18 harian itu selesai pulang ke negeri masing-masing, itu enggak punya ilmu, enggak berbekas itu baru sia-sia antum. Ah, sia-sia. Ya. Usul fikih, tafsir, tajwid kasin, sorof itu harus benar-benar antum konsisten. Setelah antum selesai lebaran, antum harus terus konsisten ngaji. Ya. Baik online maupun offline, banyak offline. Karena feelnya itu beda. Antara yang datang langsung sekarang sama yang dengerin nanti 5 tahun lagi dengan rekaman beda. Ya. Tapi, antum datang sekarang, antum denger rekaman setelah itu, antum terkenal habis itu. Ya, siapa tahu ketika di rekaman ketiga, antum sedang dibully gitu ya. Iya kan? Jadi terkenal dari situ lah. Anda jadi lebih terkenal dan saat ini karena datang langsung dan Anda kena bullying. Alhamdulillah, Anda jadi lebih mengilmui karena dibully. Ini pertemuan ke-10 ini sama, untuk bayar. Iya, insya Allah. Setelah seperti itu, kemudian diulang-ulang, murojaah lagi, murojaah lagi sampai meletak. Jadi punya dasar yang kuat insyaallah taala. Yes, gitu aja insyaallah kita ketemu besok sore, itu besok sore kita isi lagi insyaallah Selasa. Anak harap teman-teman ya tidak terlambat dan sebagaimana biasanya normal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.